Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila umidin. Para ikhwan khawaramatullah SWT, ini adalah majlis yang ke-8 dari rangkaian majlis Aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Pembahasan kita pada majlis yang lalu telah membahas tentang yaitu syafa'ah. Kita jelaskan sisi masuknya pembahasan syafa'ah ini ke dalam pembahasan akidah. Ada beberapa sisi yang telah kita jelaskan. Pertama adalah ini merupakan bagian dari keimanan kepada hal yang gaib, juga termasuk keimanan kepada perkara-perkara atau yang berkenaan dengan hari akhirat. Kemudian juga berkenaan dengan adanya paham yang mengingkari sebagian syafaat Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah pembahasan al-imanu bil haud, mengimani telaga Rasulullah SAW, di mana di akhir kelak umat Rasulullah SAW dan umat seluruh anbiya akan melepaskan dahaga mereka dari kelelahan dan kehausan di padang mahsyar, yaitu meminum atau mendapat suguhan suatu minuman yang sangat lezat, yaitu telaga para nabi. Setiap nabi punya haud, mempunyai telaga sendiri, yang mana setiap umat mereka akan menikmati telaga nabi mereka masing-masing. Pada pembahasan ini Rasulullah SAW, pada pembahasan ini kita akan jelaskan bagaimana sifat, ciri dan gambaran telaga Rasulullah SAW dan perkara atau hal-hal yang berkenaan dengan telaga ini. Dan juga pembahasan ini masuk ke dalam pembahasan akidah dari dua sisi yang telah kita sampaikan dalam masalah syafaat. Pertama, ini merupakan bagian dari keimanan pada hal yang gaib tentang hari-hari akhirat. Yang keduanya adalah termasuk pada bagian mengimani kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad SAW dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah karena adanya paham yang mengingkari tentang adanya telaga Rasulullah SAW, seperti kaum Mu'tazilah. Oleh sebab itu, topik-topik ini seperti syafaat, al-haud, adab kubur dan seterusnya nanti tidak pernah luput dari pembahasan para ulama kita ketika menjelaskan akidah Ahlussunnah Jamaah. Hujah para penentang atau orang yang tidak mau menerima keyakinan ini, ujah mereka adalah karena mereka mengatakan kami tidak mau mengambil pembahasan pokok akidah dari hadis-hadis yang hadis ahad. Ini hujah yang populer dari kalangan Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah ini. Dan sudah dijelaskan pada beberapa majlis yang lalu, hakikat mereka tidak mau menerima hadis ahad itu bukan karena memang mereka lebih memilih kekuatan dalil, terutama Al-Quran dan hadis mutawatir, apa bukti sebenarnya ataupun kenyataan yang sebenarnya mereka itu tidak demikian. Karena mereka pun berhujah dengan pendapat-pendapat atau hadis-hadis yang lemah sekalipun. Kemudian bahkan dari pendapat takwil-takwil daripada pelaku-pelaku bid'ah. Mereka dahulukan dari hadis Rasulullah SAW. Cuman mereka mencari alasan untuk menolak keyakinan beriman kepada syafaat dan haud ini, ataupun pembahasan-pembahasan keimanan lainnya nantinya, karena datang dari hadis ahad. Akan tetapi bila kita cermati dan disampaikan oleh para ulama yang telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hadis syafaat dan haud, hadisnya bukanlah hadis ahad, tetapi adalah hadis mutawatir. Orang al-kalam ini, mereka punya dua teori dalam memahami agama. Yang kesimpulan dan muara dari teori mereka itu adalah tidak beriman kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Mereka membagi macam dalil itu ada dua, yaitu qat'i wa dhanni. Yang qat'i bagi mereka itu pun dibagi. Ada qat'i dilalah, ya, wa qat'i tsubut. Qat'i tsubut wa qat'i dilalah. Apa maksud qat'i tsubut? Qat'i tsubut mutawatir, ya, seperti Al-Qur'an hadis mutawatir. Tetapi kalau Al-Qur'an dan hadis mutawatir, mereka jadikan dilalanya dzanniyah. Dzanniyah artinya perkiraan, maka boleh ditakwil. Jadi kalau hadis-hadis Al-Qur'an atau hadis mutawatir, mereka mengakui bahwa ini hadisnya valid. Ayat Al-Qur'an pasti valid karena mutawatir. Ya. Demikianlah hadis mutawatir valid. Hadis itu begitu sahih, mutlak harus terima. Tetapi pemahaman ayat atau hadis itu mereka lencengkan. Itu yang disebut dzanniyah tadilalah. Pembagian kedua adalah dzanniyah tersebut wa dilalah, yaitu yang tidak pasti kesahihannya, yang tidak bisa dijamin valid 100% kata mereka kesahihannya, dan juga tentang dalil yang diambil dari dalil tersebut, atau pendalilan terhadap dalil tersebut, dzanniyah tadilalah. Ya, pemahaman makna hadis itu pun kata mereka juga dzanniyah. Masih banyak prediksi, itu maksudnya. Jadi semua dalil kalau kesimpulan orang ahlul kalam dzanniyah, imma dzanniyah tersebut wa inna dzanniyah tadilalah. Kalau hadis mutawatir dan Al-Qur'an, dzanniyah tadilalah. Kalau hadis ahad sudah dibuang dari awal karena dia dzanniyah tersebut wa dzanniyah tadilalah. Lalu mana yang qati'ah tersebut wa qati'ah tadilalah menurut mereka adalah yang pasti dalilnya, kekuatannya, dan ketetapan hukum yang terdapat dari makna dalil itu adalah al-adillah aqliyah, logika. Bagi mereka logika itu lebih kuat dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir sekalipun. Qati'ah tersebut wa qati'ah menurut mereka. Jadi oleh sebab itulah mereka mendahulukan qadaya aqliyah di atas nusus syar'iyah, mendahulukan logika di atas wahyu. Itu pertama teori mereka, mendahulukan logika di atas wahyu. Bagaimana mereka kenapa mereka mendahulukan logika di atas wahyu? Tadi yang kita sebutkan, mereka buat semacam teori dulu bahwa dalil itu ada dua, al-qati'i dan dhanni. Qati'i dibagi lagi, qati'i as-subut wa dilalah wa qati'i as-subut wa dhanni tadilalah. Yang qati'i as-subut wa qati'i tadilalah hanyalah akal. Sedangkan qati'i as-subut wa dhanni tadilalah adalah Al-Qur'an hadis mutawatir. Bagian kedua adalah dhanniyah. Itu dzanniyah tadilalah, dzanniyah tersebut wa dzanniyah tadilalah. Itu hadis ahad. Kemudian dari Teori ini lahir dua pemikiran mereka yang bisa menjadi pokok dasar dalam memutuskan sebuah perkara dalam agama. Rujuknya atau merji'nya atau sumber yang valid menurut mereka itu hanya akal saja. Wahyu itu punya prediksi yang banyak walaupun mutawatir gitu. Kemudian lahir konsep kedua dari teori ini, mereka tidak mau menerima khabar ahad, artinya hadis yang tidak mutawatir, sebagai dalil dalam masalah akidah. Itu. Jadi itu orang al-kalam begitu. Yaitu mendahulukan logika di atas wahyu. Yang kedua, tidak mau menerima hadis ahad di dalam pembahasan akidah. Tetapi bila kita cek pemaham mereka, penjelasan mereka, kadang-kadang mereka saja berhujah dengan hadis maudhu. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak apa? Konsekuen, tidak benar-benar komit dengan pernyataan mereka, tapi mereka mencari celah saja. Itu bahasa modern sekarang, ngeles, mencari alasan-alasan untuk pembenaran pemikiran mereka. Itu saja sebetulnya. Karena masalah-masalah seperti syafaat al-haud yang sedang kita bahas ini, itu hadis mutawatir, bukan hadis ahad. Hadis haud ini diriwayatkan 50 orang sahabat, bahkan sampai 60 sebagian ulama mengatakan. Ya. Kalau hadis ahad itu hadis yang tidak sampai pada tingkat mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh 3 orang famaduna atau yang kurang dari itu. Yang disebut tingkatan hadis ahad itu ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Kalau hadis masyhur adalah marahu salat, yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi, ada 3 orang sahabat umpamanya, atau dari tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari 3. Kalau rawinya meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu 2 orang sahabat, atau pada tingkatan sanad tabaqatus sanad yang lainnya 2, disebut hadis aziz. Kalau hanya 1 orang sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, baik pada sebagian tabaqat sanadnya atau semua sebuah tabaqat sanadnya, disebut hadis gharib. Apakah benar manhaj ini berlaku di kalangan para ulama salaf? Tidak benar. Ulama salaf dalam masalah hadis bukan bicara masalah mutawatir yang diterima saja atau ahad. Mereka hanya bicara al-hadis maqbul, hadis mardud, hadis yang sahih atau hadis yang tidak sahih. Hadis itu sahih walaupun rawinya 1 orang dari sahabat, walaupun tabaqat rijal sanad yang lainnya, itu dijadikan hujjah yang valid oleh ulama. Kalau sudah dicek dan diteliti bahwa hadis sanadnya sahih dan matanya sahih, hadisnya sahih begitu. Itu tidak disebutkan alasan untuk menolak hadis ini, oh ini hadis sahih, enggak. Itu manhaj para ulama muhaddithin. Kenapa ulama membagi tingkatan kesahihan itu ada mutawatir, kemutawatir adalah mutawatir maknawi dan mutawatir lafzi. Kemudian ada lagi ahad. Ahad terbagi 3 tingkatan tadi, masyhur, aziz, gharib. Kemudian di antara hadis masyhur gharib ini juga terbagi ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Nah, atau di bagian mutaakhirin membagi 3 klasifikasi, sahih, hasan, dhaif. Sahih pun dibagi lagi, sahih li zatihi wa sahih li ghairihi. Hasan dibagi lagi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Dhaif dibagi lagi, dhaif yang jabir, dhaif la yang jabir, bahkan ada tambah lagi maudhu', bahkan ada tambah lagi la asla lahu. Baik. Ulama kita membagi klasifikasi seperti itu bukan tujuannya untuk menolak hadis sahih, tapi untuk mendahulukan hujjah yang ketika terdapat kontradiksi secara zahir maka didahulukan yang lebih kuat kevalitan hadisnya. Mutawatir muqaddam ala hadis ahad, itu dalam kondisi tertentu, yaitu bila ditemukan ada kontra dari maknanya secara zahir, maka dikumpulkan untuk merajihnya, untuk mencarikan sudut titik temu temunya dalam maknanya, maka dicari solusi terakhir. Kalau tidak bisa dikumpulkan makna hadis itu di yajma, tidak bisa di maknanya untuk disatukan, maka didahulukan yang mutawatir. Atau ketika bicara masalah an-nasikh wal mansukh atau seterusnya, nanti ada penjelasan yang lebih rinci dalam ilmu hadis atau ilmu usul fikih. Jadi bukan maksud ulama, tidak pernah ulama mutaqaddimin, apakah itu Imam Syafi'i, mulai dari Imam Abu Hanifah, dari mazhab fikih al-arba'ah, mazhab fikih yang empat yang masyhur, baik Imam Abu Hanifah ya maupun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa diterima di dalam akidah. Tidak ada di antara mereka mengatakan. Baik. Bagi ulama Ahlussunnah Jamaah, yang menjadi pokok dasar adalah apabila hadis itu sahih, maka dia menjadi dasar baik dalam masalah akidah ataupun masalah pembahasan topik-topik lainnya dalam pengkajian ilmu-ilmu Islam. Baik. Al-imanu bil haudi, beriman dengan telaga. Tadi sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah, likul nabiyyin haudun. Setiap nabi itu punya haud, punya telaga. Baik. Orang-orang Mu'tazilah menafikan haud ini. Di antara hujah mereka tadi apa? Karena terdapat dalam menurut mereka hadisnya hadis ahad, padahal hadisnya hadis mutawatir. Kemudian berkata mu'allif, summal iman bi anna li rasulillahi haudan tariduhu ummatuhu kama sah anhu wa annahu kama baina adnin ila ammanil balqa ala ummanil balqa. Amman atau Umman? Amman ibu kota sehari ini di Urdun. Kalau Umman adalah sebuah negara kecil di teluk juga. Amman dan Umman. Sifat atau gambaran tentang telaga Rasulullah SAW ini, kenapa kita harus beriman dengan ini, Ustaz? Pertama, karena memang diberitakan Rasulullah SAW. Wajibnya beriman dengan hal ini karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Yang kedua adalah menjelaskan tadi kita katakan keutamaan umat Nabi Muhammad dan umat dan Rasulullah SAW di atas para nabi yang lain. Karena nanti beliau ingin orang yang banyak, umat beliau menjadi umat yang terbanyak yang mengambil dan berbangga-bangga dengan para nabi yang lain atas kebanyakan umatnya ketika minum di telaga mereka masing-masing. Kemudian ini bagian dari rangkaian perjalanan umat manusia setelah mereka dibangkit dari kubur mereka. Disebutkan dalam sifat haud ini, pertama adalah disebutkan yaitu panjang dan lebarnya sama. Tulu wa arduhu sawa. Yang kalau di sini mu'alif menyebutkan yaitu diperkirakan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, luasnya nanti telaga beliau itu jaraknya antara Yaman dan kota Amman di Urdun. Saya pernah mencoba melihat di Google Map jarak antara ini dengan hadis-hadis di sini, itu akan terlihat nanti Teluk Aqabah, Khalij Aqabah atau Teluk Aqabah. Teluk Aqabah itu seperti telaga. Menggambarkan kalau antum lihat di Google Map. Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke Amman dan tidak pernah pergi ke Yaman. Tapi beliau tahu dan beliau dapat wahyu. Dengan jarak haud beliau itu diperkirakan seperti itu. Jauh besarnya, luasnya. Seakan-akan pendekatan itu, kalau kita lihat seperti Teluk Aqabah, itulah haudnya, luasnya begitu. Karena dari ujung ke ujung. Dan dalam riwayat lain, ya, ada beberapa riwayat tentang hal ini juga dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ya. Di mana tadi dijelaskan tulu wa 'arduhu, lebar dan panjang dan lebarnya sama. Kemudian wa ma hu abyadu min al-laban wa ahla min al-'asl. Ya. Yang mana telaga beliau ini airnya lebih putih daripada air susu. Kemudian manisnya lebih daripada manisnya madu. Ya. Warihuhu rihul misk, yang sangat harum, wangi sekali. Kalau di dunia sekarang orang mencoba minum teh wangi atau teh-teh yang wangi gitu ya. Dunia mencoba mencari minum-minuman yang manisnya bagaimana gitu. Ini gambaran tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warihuhu atau minar rihil misk, jadi lebih baik daripada wanginya bau minyak kasturi. Kemudian wa'alaikizan, kemudian di pinggir-pinggir telaga Rasulullah SAW itu banyak sekali, apa bahasa kitanya itu, kalau kita sekarang kan gayung ya, kalau ngambil air itu ataupun timba itu semacam cawan ataupun mangkok-mangkok yang akan dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil air telaga itu untuk diminum. Dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Gitu. Aqsa mujud sama. Kemudian man syariba minhu lam yadhma abadan. Orang yang bisa minum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Setelah itu terjadi diskusi para ulama. Di mana posisi haud ini di akhir kala? Apakah setelah di padang mahsyar kemudian haud, kemudian baru berhisab, timbangan amal soleh, siratal mustaqim, kemudian kontara? Di sini ada perbedaan ulama, ada mengatakan setelah padang mahsyar mereka kehausan, manusia kehausan, masing-masing mencari air untuk diminum. Ya, keletihan. Di situ mereka akan mendatangi telaga Nabi mereka masing-masing. Ada lagi yang berpendapat, sebenarnya jelaskan oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau Tadzkirah, bahwa haud itu setelah lewat Siratal Mustaqim, karena manusia kehausan, ya, melewati di atas Siratal Mustaqim, ya, Siratal Mustaqim di atas neraka Jahannam. Alasan mereka mengatakan adalah karena disebutkan orang yang minum dari telaga ini tidak akan pernah haus selama-lamanya. Berarti dia masuk surga. Karena kalau dia masuk neraka, kehausan. Itu logikanya, alasannya di sini. Tetapi secara umum dalil-dalil menunjukkan bahwa haus itu adalah setelah padang mahsyar. Maka dijawab oleh para ulama yang berpendapat bahwa haud itu setelah padang mahsyar, karena manusia dalam keadaan haus yang begitu kering kerongkang dan kesusahan di padang mahsyar itu, panas matahari yang begitu dekat dengan mereka, terusnya peristiwa-peristiwa yang di padang mahsyar, bahwa orang yang minum dari telaga ini kalau dia diazab dalam neraka setelah ditimbang amal solehnya, setelah dimizan, telah dihisab, setelah menerima catatan amalnya dan dia tidak lulus melewati Siratal Mustaqim dan diazab dalam neraka, tapi dia tidak ada azab dan ngerasa haus dalam neraka. Itu diantara penjelasan para ulama. Itu tentang usia haud. Kemudian, apakah semua umat Nabi Muhammad SAW bisa minum dari haud? Tidak semua. Ada orang yang dihalangi dari haud. Siapa mereka? Adalah para pelaku bid'ah. Sesuai dengan hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, latadena alain ummati, umatku ada datang minum, lalu ada orang yang dihalangi oleh malaikat untuk tidak minum dari haud Nabi SAW. Rasulullah memanggil, itu adalah umatku. Maka malaikat mengatakan, innaka latadai ma'ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Maka ulama menyebutkan jenis orang yang akan tidak minum dari haud Nabi SAW itu ada tiga jenis: ahli bid'ah, al-munafiqun, dan orang yang murtadun, orang murtad dari Islam. Karena dalam riwayat lain, innaka tadri ma ahdatsu ba'daka, atau innahum irtaddu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau mereka murtad setelah engkau. Itu di antara orang yang tidak dapat minum. Pembahasan ini bukan sekedar kita membahas sebagai i'tiqad, sebagai bukan hanya sekedar keyakinan. Ada di sana balik motivasi lain adalah keinginan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Jangankan minum di telaga Rasulullah SAW, antum saja sekarang pergi menyaksikan atau dalam keadaan sebuah perjalanan haus yang begitu tinggi, kemudian ada orang membagikan es kosong saja gratis. Untuk mengindapan enggak? Bukan manis malah, kosong saja, es dingin gitu ya. Sekarang ini orang bagi-bagi sirupnya di dunia, begitu antusiasnya untuk mendapat bagian orang. Kok di akhirat kelak, antum enggak punya duit, enggak punya apa-apa, kehausan segala macam, tidak ada jalan untuk minta minum kecuali melalui telaga Rasulullah SAW. Di dalam ini terdapat pesan bagi kita bagaimana supaya kita benar-benar istiqomah dalam agama Rasulullah SAW. Agama Islam ini antusias mengamalkan sunnah beliau agar termasuk dari umat beliau yang mendapat peluang minum sepuas-puasnya dari telaga Rasulullah SAW. Jadi pembahasan topik ini bukan sekedar masalah keyakinan yang berhubungan dengan akidah mempercayai berita Rasulullah SAW, mempercayai berita hari kiamat. Tetapi di balik itu ada pesan yang lebih penting adalah bagaimana kita akan berusaha, berupaya agar tidak termasuk orang dihalangi minum dari telaga Rasulullah SAW. Kalau ada aja seorang orang kaya sekarang bagi-bagikan kue gitu ya atau minuman, ya, lalu antum diusir oleh siapa? Oh nggak boleh pak, bapak nggak boleh, pak boleh. Gimana perasaan antum? Hah? Gimana perasaan antum? Semua orang minum dengan santap, bukan minum dibuka rumah makan pokoknya gratis ini gitu kan. Makannya enak itu ya. Semua macam makan itu enak gitu kan. Antum dihambat oleh satpam, enggak boleh Pak, enggak boleh Pak. Diusir antum gimana? Hah? Bahagia? Bayangkan di akhirat kelak manusia dalam keadaan sangat butuh kepada apa? Minum. Dan ini minum yang mau diminum ini, di antara faedahnya orang yang pernah minum tidak akan pernah haus lagi setelah itu. Loh, gimana? Artinya di situ terdapat motivasi agar kita termasuk orang yang dapat peluang minum di telaga Rasulullah SAW, tentu bertanya, apakah setiap orang dapat itu? Juga tidak. Lalu siapa mereka diusir? Tentu kita menghindari sifat-sifat yang akan menghalangi kita untuk tidak dapat minum telaga Rasulullah SAW. Sekaligus kita berupaya untuk melakukan sebab-sebab agar mendapat mencicipi telaga Rasulullah SAW. Sekarang aja di dunia ya, kalau seandainya ada bagian sup di situ ya, santri ribut-ributan, udah habis gitu ya. Apa katanya temannya dapat satu mangkok itu masih sisa dikit, aduh cicipin aja dikit dong, gitu ya. Pengen gitu kan? Coba bayangkan antum di dunia aja manusia begitu. Apalagi di akhirat kelak. Orang-orang bercerita tentang begitu lezatnya dan nikmatnya minum telaga Rasulullah SAW. Antum adalah orang yang tidak dapat mencicipi. Gimana kira-kira? Jangankan mencicipi, mendekat saja ke sana, sudah diusir mereka. Jangan. Apakah tidak begitu sedihnya seorang, ya, orang-orang pada menikmati dengan lega minum di tegar Rasulullah SAW. Jadi pembahasan ini kita sebutkan bukan sekedar pembahasan dari segi i'tikad saja, tetapi ada aplikasi dalam amal tuntutannya yang mempengaruhi sikap dan keimanan kita, amal soleh kita, istiqomah kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tentu yang pasti akan banyak dapat peluang untuk minum di sini. Mesti orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dalam bentuk lahiriah dan batiniah, ya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, menyebarkan sunnah Rasulullah, mempelajari sunnah Rasulullah, pastilah orang-orang ini sifatnya yang lebih layak untuk mendapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga diriwayatkan kata beliau, luasnya, panjang lebarnya ada di antara Makkah dan Baitul Maqdis. Dan juga lafaz-lafaz yang lainnya. Lalu ulama mengatakan kalau dibanding antara jarak Makkah dengan Baitul Maqdis itu lebih kurang kalau dibandingkan dengan jarak antara kota Aden di Yaman dengan kota Amman di Urdun. Bagaimana mengumpulkan riwayat itu? Maksud Rasulullah SAW bukan benar-benar persis jaraknya seperti itu. Cuma mendekatkan pemahaman kepada para sahabat bagaimana luasnya. Yang mana saat itu yang dikenal jarak yang jauh yang oleh manusia, oleh para sahabat, yaitu jarak yang terjauh digambarkan mereka ini, gitu. Sehingga menggambarkan begitu luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jarak yang pendek masuk kepada jarak yang panjang. Ma'hu asyadu bayadan, ini sudah kita sebutkan tadi, airnya sangat jernih, bahkan putih, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa aqwabuhu, kalau kizanu dalam berair, aqwabuhu adalah mangkok-mangkoknya. Itu kalau minum teh, itu kup dalam bahasa Arabnya, kup. Minum teh atau pinjan, itu bahasa Arabnya pinjan atau kup. Jadi bukan gelas yang besar begini. Itu beda lagi namanya. Kalau kup itu seperti gelas yang agak rendah begitu. Manusia akan minum sepuas-puasnya. Ada nunuju misama, jumlahnya itu sebanyak bintang di langit. Hadis tentang haud ini diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amrin, ya, Ubay bin Ka'ab, Abu Thawr, wa Sauban maula Rasulullah SAW, wa Abu Umama Al-Bahili, wa Yazid Al-Aslami. Dijelaskan oleh para ulama di antara Qadhi Iyad berkata bahwa jumlah sahabat diriwayatkan hadis tentang haud ini lebih dari 50 orang sahabat. Ya. Bahkan sebagian ada yang mendapat sekitar 60 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang haud ini, tentang telaga ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang riwayat-riwayatnya. Jilid 11 dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan hal itu. Sifat haud itu apa tadi? Panjang dan lebarnya sama, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, kemudian apa lagi? Lebih wangi daripada kasturi. Jumlah apa namanya itu? Apa namanya? Cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Kemudian yang berikutnya, siapa yang minum tidak akan pernah merasa haus setelah itu. Itu sifat haud. Baik. Kemudian di antara hadis ini, haudi basiratu syahrin. Jadi ada tambahan sifat lain. Luas daripada telagaku kata Rasulullah SAW selama perjalanan satu bulan. Jadi kalau perjalanan satu bulan waktu itu kalau naik onta, yang biasa perjalanan orang Arab kalau berjalan jauh itu naik onta ya, itu satu bulan itu seperti perjalanan mereka dari Mekah ke Syam atau ke Yaman. Ya kan? Zawayahu sawa, sudut-sudutnya sama, maksudnya ukur dari sudut ke sudut sama, makanya panjang dan lebarnya sama. Kalau dalam bahasa Arab murabba, sama. Kalau sudutnya sama, suatu kubus yang apa namanya yang sama itu jarak panjang lebar disebut dalam bahasa Arab murabba. Sama jaraknya sudut ke sudutnya. Wa ma'u abyadu minal laban minal warik. Nah, kalau ini minal warik. Airnya lebih putih daripada perak. Warihu atu minal misk, yaitu harumnya melebihi kewangian kasturi. Wakizanu kanujubis sama, cangkirnya seperti bintang di langit. Kanujubis sama ada dua penafsiran dalam Al-Qur'an. Imma jumlahnya, wa imma kecantikan cangkir itu. Karena dalam lain wakizanu wa owa, ya, atau tadi yang disebutkan itu wa'akwabuhu keadaan nujum sebanyak bintang di langit, dan aw wakizaru kanujubis sama ataupun cangkir seperti bintang di langit, bisa maksudnya bentuk keindahan cangkirnya itu ya. Faman syaribanhu fala yadhma'u ba'dahu abadan, orang yang minum dari itu akan tidak merasa haus setelah itu selama-lamanya. Dalam riwayat lain, ma'u asyadu bayan minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal. Hadis ini wakana Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Baik. Baik, berikutnya beriman dengan azab. Tapi ada faedah sedikit sini, masih lupa saya menjelaskan. Tadi kita jelaskan akan ada manusia yang dihalangi minum dari telaga Rasulullah SAW. Kenapa ini penting? Karena orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan yang akan dihalangi dari minum telaga Rasulullah SAW adalah para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap para sahabat telah murtad setelah Rasulullah SAW gara-gara tidak membaiat Ali sebagai khalifah. Karena menurut orang Syiah Rafidhah, ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar. Dan mereka kafir dengan itu. Kenapa? Karena menurut orang Syiah Rafidhah, karena Rasulullah SAW telah menunjuk Ali secara jelas, dengan resmi sebagai penggantinya waktu di Ghadir Qum, kata orang Syiah Rafidhah. Maka sahabat yang membaiat Abu Bakar kafir karena tidak melaksanakan wasiat Rasulullah SAW untuk menunjuk Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka lalu orang Rafidhah menafsirkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan akan nanti ada orang yang ditolak untuk minum dari telaga beliau, mereka itu para sahabat Nabi, kata mereka. Karena dalam sebagian lafaz hadis itu usaibi ya ya wa usaihabi. Lalu mereka tafsirkan adalah para sahabat Nabi. Jawabannya apa begini? Apakah para sahabat Nabi adalah orang melakukan bid'ah? Apakah para sahabat Nabi orang murtad? Lalu siapa yang merangi orang murtadin? Bahkan sahabat Nabi lah merangi orang murtadin. Orang murtad di setelah wafatnya Rasulullah itu ada dua jenis. Ima orang yang benar-benar tidak mau lagi menjalankan syariat Islam, murtad beriman dengan Musaylimah al-Kadzab, atau orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu sahabat Nabi berjihad untuk menembela Islam ini dengan benar. Orang Syiah Rafidhah justru membalik. Ya. Bunyi hadis begini. La yaridanna alayya nasun min usaihabi al-hawda, akan datang kepadaku manusia-manusia dari sahabatku untuk minum dari telagaku. Hatta idza araftuhum ukhtuliju duni, tetapi tak kala aku melihat mereka, mereka itu dihalangi, dihambat, maka diambil oleh malaikat. Lalu apa aqulu ashabi, lalu aku teriak, kata Rasulullah, aku panggil itu adalah sahabatku. Fayaqulu, lalu malaikat berkata, la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau enggak tahu apa bid'ah melakukan perubahan-perubahan setelah engkau wafat. Nah, lalu mereka menggunakan kalimat ashabi itu adalah sahabat Nabi. Padahal ini maksudnya saudara umat Rasulullah secara umum, Karena Rasulullah SAW mengenal umatnya nanti dari sisi apa? Khar muhajjalin. Di mana anggota sujud mereka bercahaya di akhir kala, Rasulullah mengenal seperti itu. Dari melalui cahaya anggota wudunya. Faedah di sini pertama adalah inna kala tadri mahadatu badak wa la tadri mahadatu badak, bahaya bid'ah. Bid'ah adalah perkara-perkara yang baru-baru dalam agama, ya, akan menghambat seseorang untuk minum di telaga Rasulullah SAW. Orang-orang yang dihambat diminum telaga Rasulullah SAW, di antara tadi saya sebutkan pelaku bid'ah, orang berlaku maksiat, ataupun orang yang murtad. Sebenarnya dalam lain, innahum irtadu ba'daka ala adbarihim kahkara. Dalam ayat ini menjelaskan di antaranya mereka telah murtad setelah engkau, ya, kembali ke belakang secara bersurut, maksudnya kepada kekufuran. Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang dihalang minum dari telaga itu orang munafikun, ya, orang-orang yang pura-pura beriman di dunia ini. Ini penjelasan ulama siapa mereka yang dihalangi dari minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kita sebutkan betapa jeleknya kesimpulan orang Syarafido, ya, yang mengatakan bahwa mereka yang dilarang minum itu adalah sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan lain-lain. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat yang lain. Bukan Ali, ya. Maka mereka mengatakan orang-orang yang dilarang minum itu adalah para sahabat Nabi. Yang pertama adalah dari Utsman, Umar, Utsman dan lain-lainnya. Kemudian sungguh mereka ini adalah orang-orang yang, maksudnya Syiar Fidho ini, orang yang tidak paham tentang agama. Padahal yang membela Islam, yang membela sunnah, yang membela agama ini setelah apa Rasulullah siapa? Para sahabat Nabi. Kok mereka yang dituduh yang telah melakukan perubahan-perubahan? Padahal Abu Bakar dan Umar, Utsman, mereka berusaha menjaga agama ini akan tetap murni. Dan oleh sebab itu sangat tegas sekali, seperti Umar umpamanya, ada orang-orang mencoba seperti kisah As-Sabil yang bertanya-tanya, membuat keraguan-keraguan dalam ayat-ayat tauhid asma sifat atau ayat-ayat yang mutasyabihat, dicambuk oleh Umar. Ya. Bagaimana Abu Bakar untuk tetap Islam ini tegak sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW, memperjuangkan, maka diperangilah oleh beliau orang-orang yang murtadin dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kenyataannya sebaliknya, tapi orang Rafidah membalik kenyataan itu, mengatakan bahwa para sahabat Nabi telah murtad daripada Islam. Bahkan sehakikatnya manusia yang paling berhak nanti minum daripada haudun Nabi SAW itu ada lebih berhak untuk minum dari telaga Rasulullah SAW atau para sahabat Nabi. Karena mereka lah yang pertama membela Islam ini, berjuang membela Islam, mati-matian dengan segala kemampuan mereka. Baik. Karena dikatakan pada Nabi innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Ahdatsu ba'da maksudnya al-ihdats bid'in, membuat bid'ah dalam agama ini. Engkau tidak tahu Muhammad bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dalam agama ini. Kalau pelaku bid'ah yang tidak dapat minum dari telaga Rasulullah SAW, kan ada tiga jenis. Pelaku bid'ah, munafiqun dan orang yang murtad. Jika pelaku bid'ah ini tidak kafir, maka dia memang tidak dapat minum di telaga Rasulullah SAW, tapi bukan berarti dia tidak masuk surga. Kalau dia masih umat Rasulullah SAW yang tidak keluar dari Islam. Kalaulah seandainya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah melakukan peninggalan amanah perubahan-perubahan antara agama ini, tentu akan nyata sekali bagaimana umat setelah para sahabat akan semakin sesat. Kalau begitu, tidak ada kebenaran di tengah umat ini. Kalau sahabat yang melakukan perubahan-perubahan terhadap ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah tujuan orang Syiar Rafidhah. Bagaimana mereka membalikkan fakta, ya? Padahal Rasulullah Sallam memperingatkan kita untuk tidak menyakiti sahabat Rasulullah Sallam dengan kata-kata. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan la tasubbu ashabi, Jangan kalian cela para sahabatku. Apakah mana yang lebih dahsyat celaan mengatakan daripada mengatakan Abu Bakar kikir, Abu Bakar tidak pemberani, atau daripada mengatakan Abu Bakar telah murtad, Abu Bakar telah kafir? Mana lebih berat celaannya? Berselisih saja antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid, ya, itu kata Rasul la tasubu ashabi. Padahal Khalid bin Walid juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sesama sahabatnya saja Rasul sallallahu melarang untuk terjadi saling celah di antara mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah berjihad, yang tidak pernah berjuang sedikit pun seperti sahabat? Abu Bakar tidak ada satupun perperangan bersama Rasul kecuali ikut. Dan begitu banyak pengorbanan Abu Bakar terhadap agama ini. Bahkan Rasul mengatakan, "Mana fa'ali malu ahadin mislu manfa'ani malu Abu Bakar." Tidak ada harta seseorang yang sangat membantuku dalam dakwah seperti hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat keutamaan Utsman, bagaimana Utsman membiayai, hanya salah satu dari keutamaan Utsman ya, membiayai satu angkatan perang waktu perang Tabuk, yang mana waktu itu kaum muslimin umat Islam butuh sekali pada biaya untuk berangkat perang. Utsman bin Affan membiayai 200 pasukan dengan segala kebutuhannya, mulai dari senjatanya, tunggangannya, kebutuhan makan minumnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ma darral Utsman ba'da yaum. Amalan yang begitu besar dilakukan Utsman ini, apapun dosa yang dilakukan Utsman setelah ini tidak akan mengganggunya. Coba bayangkan, padahal Utsman pun tidak melakukan dosa-dosa, tetapi Rasulullah menyebutkan keutamaan amal yang dilakukannya. Apalagi mereka itu ahlu badrin, orang-orang yang berjihad di waktu perang Badar. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad Abi Bilta'ah, melakukan sebuah kesalahan yang fatal, membocorkan rahasia Rasulullah SAW untuk menyerang kota Makkah. Lalu Abu Bilta'ah mengirim surat kepada keluarganya di Makkah untuk bersiap-siap atas datangnya pasukan Rasulullah SAW dari Madinah. Akhirnya wahyu turun dan Rasul menyuruh Ali untuk menjemput surat itu yang dititip melalui seorang wanita. Kemudian Abu Bilta'ah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa alasanmu melakukan ini ya Abu Bilta'ah? Abu Bilta'ah menjelaskan apa adanya. Saya bukan berarti benci kepada Islam. Bukan aku telah keluar dari Islam. Tapi aku punya keluarga di Makkah yang tidak ada yang bisa memberikan informasi menyelamatkan mereka seperti kaum Quraisy. Lalu Umar berkata mengatakan, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Jadi Umar berkata menganggap Bilta'ah ini munafik ini, karena membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW? La, innahu min ahli Badr. Abu Bilta'ah ini dari sahabat yang ke perang Badar. Inna Allah qad itala ala ahli Badr. Allah telah tahu bagaimana jasanya ahli Badar ini. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah semau kalian, sungguhnya aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sahabat besar sekali. Antum kalau baca ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah tidak sedikit keutamaan-keutamaan mereka. Lalu seenaknya yang akan kita mengatakan bahwa yang dimaksud hadis melakukan bid'ah atau murtad itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Padahal mereka ini orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW, diantaranya 10 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Umaidah, Mujarrah, ya Talha bin Zubair, Zubair bin Awam, ya Talha bin Abdillah, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, ya Ali, Utsman, jamin Rasulullah. Itu berarti sudah dijamin bahwa mereka itu tidak akan murtad. Nah, inilah perlu kita ketahui, ya. Oleh sebab itu orang-orang Syiah yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulullah sallam, fa'lam annahu zindiq." Bila engkau melihat ada seseorang yang mencela, menjatuhkan kehormatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahui dia itu adalah zindiq. Zindik dalam bahasa ulama dulu dalam pengertian mereka adalah munafik. Ya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haqqun. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallam menurut kita adalah hak. Wa Quran hak. Benar, Al-Qur'an itu terjaga. Wa inna ma ada ilaina hadzal Qur'an wa sunan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnah ini kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Lalu Abu Zur'ah menyebutkan tujuan mereka mencela Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau yang dicela itu sahabat yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dituduh kafir, murtad, munafik, berarti Al-Quran dan Sunnah ini dibawa oleh orang kafir dan munafik kepada kita. Tentu pasti ada, pasti akan melakukan berbagai penyimpangan, penyelewengan. Itu tujuannya orang Syiah menuduh sahabat itu telah murtad, supaya ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Abu Dzar, innama yuriduna ay yajrahu syuhudana. Tujuan mereka yang mencela sahabat itu adalah ingin mencela saksi-saksi kita, liyubtilul Quran dan Sunnah. Saksi maksudnya yang telah membawa Al-Quran kepada kita. Ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah tujuannya. Wal jarahu bihim aula. Justru mereka lebih berhak untuk dicela, orang-orang yang mencela sahabat itu, wa hum zanadiqa. Mereka adalah kaum zindiq. Sedikit perkara yang berkenaan dengan haud. Berikutnya beriman dengan azab kubur. Beriman kepada azab kubur bagian daripada beriman kepada hal-hal yang berkenaan setelah meninggal manusia atau hari kiamat. Ya. Tentu azab kubur ini terjadi sebelum hari kiamat bagi setiap orang meninggal sebelum hari kiamat. Itu beriman dengan berita gaib. Tentang adanya azab kubur, ya, itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur ini. Alasannya apa? Alasannya ketika kita buka kubur itu gak ada di situ. Ada palu, ada kepala yang pecah-pecah, gak ada darah yang berserakan. Itu alasan mereka. Kok dalam hadis disebutkan akan ada begini dan begitu? Coba kita lihat kubur itu, kalau setelah dikubur mayatnya dibongkar lagi, gak ada apa-apanya, kata mereka. Jadi mereka mengkiaskan kondisi orang yang hidup di alam barzah dan kondisi di dunia. Ya, gak pernah terdengar orang berteriak, teriak, mekik, segala macam, gak ada. Itu alasan mereka. Tetap mereka menolak hadis-hadis itu, atau bahkan ini Al-Quran sebetulnya, yang telah menjelaskan tentang adanya azab kubur. Ya. Dalil tentang adanya azab kubur diantaranya, azab kubur ini bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi untuk semua umat manusia. Ada pertama firman Allah SWT, yaitu Fir'aun, dia azab dalam kuburnya. An-naru yuraduna 'alayya ghuduwan wa 'ashiyan. Ya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala al-fir'aun ashadda 'adzab. Di mana Allah sebutkan bahwa Fir'aun itu dan kaumnya diazab di kubur. Pagi dan sore. Ya. Dan nanti setelah terjadi hari kiamat, Fir'aun dan kaumnya akan menerima azab yang jauh lebih berat lagi. Ya. Ayat tadi terdapat dalam surat Ghafir ayat 46 ya, tentang adanya azab kubur, dan azab kubur tidak khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk umat para anbiya yang lainnya sebelum Nabi Muhammad SAW. An-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ashadda al-'adzab. Api neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore, yaitu kepada siapa? Fir'aun dan pengikutnya. Dan pada hari kiamat nanti akan dimasukkan itu pengikut Fir'aun itu ke dalam azab yang lebih keras. Itu dalil tentang azab kubur dalam Al-Quran. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah marra bihaitin min hitanil Madinah. Rasulullah Sallam lewat di dekat perkuburan. Ada dua kuburan umat yang sebelumnya, maksudnya sebelum kenabian Rasulullah SAW, ada kuburan yang orang meninggal, ya, umat yang berlalu. Lalu Rasul mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Amma haduhuma kana yamsi bin namima wal akhar la yastatiru min baulih. Kata Rasul ketika melewati dua kuburan itu, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Diazab bukan karena melakukan dua dosa besar. Bukan karena melakukan dosa besar. Tetapi sebetulnya adalah besar, kata Rasulullah SAW. Yaitu salah seorang di antara keduanya suka namimah, mengadu domba. Yang lain, yang satu lagi adalah tidak bersuci dari buang air kecil. La yastatiru min bawlihi. Ini dalil tentang azab kubur. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, Rasulullah SAW mengambil pelepah korma, lalu belah, lalu tancapkan. Semoga keduanya dapat keringanan sampai pelepah korma ini jadi kering, kata Rasulullah SAW. Itu tadi ada azab kubur. Jadi, yang lebih menunjukkan keadaannya azab kubur, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memberitahu dengan azab kubur setiap di akhir doa di bacaan tahiyatul akhir. Allahumma inni a'uduka min adzabi jahannam wa fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masiih dajjal wa min adzabil qabr. Berlindung dengan Allah min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masiih dajjal, dari empat perkara. Dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah dunia dan kematian, kemudian dari fitnah masih dajjal. Kalau enggak ada azab kubur, kenapa Rasul menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur itu? Ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Hal yang berkaitan dengan azab kubur ini disebut dengan alam barzah. Kenapa dinamakan alam barzah itu alam kubur? Karena rata-rata orang-orang yang meninggal itu dikuburkan. Tapi bukan berarti orang yang tidak dikuburkan tidak kena azab kubur. Pemain seorang dimakan harimau, habis, ditelan. Ya. Seorang dimakan ikan, itu seorang terbakar, dan ditemukan lagi. Sedikit pun daripada jasadnya, habis. Bukan berarti orang tidak dikubur tidak kena azab kubur. Tapi disebut azab kubur hanya mimba bitaglib. Kebiasaan orang meninggal itu dikubur. Yang sehakikatnya disebut alam setelah kita meninggal itu disebut alam barzah. Barzah itu adalah perantara antara alam perantara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian ada lagi namanya fitnatul qabr, pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini beda antara azab kubur dengan fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya pertanyaan malaikat di alam kubur. Sebenarnya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza dufinal maitu aw rajulu atahu malakani azrakan wa yaqidanihi yuqalu li adima munkar wa akhar nakir wa yaqidanihi fa yaqul mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Apabila seseorang telah dikuburkan, nanti datang dua orang malaikat yang bermata biru, kebiru-biruan, ya, salah seorang sebut munkar dan lainnya sebut nakir. Lalu dua orang malaikat ini membangunkan mayat itu. Lalu ditanya, bertanya kepada mayat, mereka berdua ini, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini namanya fitnatul qabr. Pertanyaan malaikat di alam kubur, fitnatul qabr. Hal ini berbeda pendapat ulama, apakah yang fitnatul qabr ini khusus untuk umat Muhammad SAW saja atau umum untuk semua umat para anbiya yang sebelumnya. Ini ada perselisihan perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau azab kubur itu adalah sepakat para ulama bahwa semua umat manusia mengalami azab kubur. Azab kubur ini kalau bagi orang beriman adalah sebagai kortingan untuk azab akhirat. Kalau dia sudah diazab di kuburnya, maka dosa yang sama tidak lagi akan diazab di dalam neraka dia, kalau dia masuk neraka. dapat potongan, itu potongan tahanannya nanti di neraka. Potongan azabnya di neraka. Kadang-kadang azab kubur itu selesai. Tidak selamanya di azab di kubur dia. Bisa 3 hari, 4 hari, ada yang di azab berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Dalam hadis yang panjang tentang ada azab kubur ini, itu hadis lupa saya nama sahabatnya ya. Bukan Ibnu bin Sari. Di antara hadisnya ada Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Laula antadafanu la da'utullah yusmi'akum adzabul qabr." Kalau seandainya kalian tidak akan dikubur, sungguh aku akan mohon kepada Allah kalian diperdengarkan tentang azab kubur. Ini berarti adanya azab kubur. Dan azab kubur itu hanya didengar oleh makhluk selain jin dan manusia. Syekh Salim Tamiyah menceritakan, beliau menyaksikan dalam semasa hidup beliau, orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan biasanya, bahkan termasuk kuburan orang kafir, karena masyarakat melalui pengalaman mereka, jika sapi mereka sakit perut atau apa, ataupun unta mereka, berdatang ternak mereka kambing, dibawa ke kuburan orang kafir. Lalu dia yang awalnya tidur gak bisa berdiri, langsung loncat berdiri, berjalan. Kenapa? Karena dia mendengar teriakan azab orang yang dalam kubur tadi. Maka azab kubur itu hanya didengar oleh makhluk selain jin dan manusia. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, "Inna hadil umma tubtala fi kuburiha, walau la an tadafan." Ini hadis yang kita bacakan tadi. Sesungguhnya umat ini akan ditanya dalam kuburnya. Jikalau seandainya kalian tidak akan dikubur kata Rasulullah, sungguh aku akan doa kepada Allah Ta'ala, "Ayusmi'akum min adzabil qabr." Saya doakan agar Allah memperingatkan kepada kalian tentang azab kubur. "Alladhi asma'u minhu." Di mana aku mendengar tentang azab kubur itu kata Rasulullah SAW. Para ulama juga bicarakan kenapa Allah tidak mau memperdengarkan kepada manusia tentang dahsyatnya azab kubur. Kenapa? Kalau seandainya antum mendengar teriakan orang dalam kubur, antum makan yang enggak kuat. Tidur aja kan nyaman antum. Ma tabatul haya. Hidup mereka di dunia ini akan tidak akan merasa hidup, tidak akan menikmati sedikit kehidupan dunia ini mereka. Ya? Ma tidak. Di mana-mana lihat di kuburan orang teringat teriak-teriak azabnya gimana? Pasti antum enggak nyaman, tahu besok ini saya juga seperti itu. Kalau udah mati ya kan. Maka di antara hikmahnya adalah Allah tidak memperdengarkan azab kubur itu kepada manusia. Kemudian di antara bentuk azab dalam kubur itu adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang tidak salat akan dipukul oleh malaikat dengan palu. Ya. Fayasi usaihatan, dia berteriak, yasma'uhu mayyalihi ilal saqalain. Didengar oleh semua makhluk kecuali as-saqalain, itu jin dan manusia, tidak mendengar. Kemudian di antara dalil tentang fitnatul qabar itu, fitnatul qabar apa tadi? Pertanyaan malaikat itu ayat yang berbunyi, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh pada akhir di dunia, pada hidup di dunia dan ketika di akhirat. Sebagian ulama fasir menyebutkan kekokohan ketetapan yang Allah berikan ini adalah ketika menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Dalam hadis sampai juga Rasul mengatakan bahwa setiap anak Adam manusia telah dikubur, urida alaihi maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar, akan diperlihatkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Jika dia seorang orang yang soleh, ya, dia akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka, lalu diperlihatkan baginya tempatnya di surga. Ketika melihat tempatnya di neraka, seandainya engkau tidak beriman, disinilah tempatmu, akan diazab. Lalu dibukakan baginya pintu surga dan datang kepadanya, yaitu angin surga dan bau harumnya surga. Lalu diberilah dia tikar dari surga. Kemudian datanglah amalannya yang begitu, orang yang sangat ganteng menemaninya sampai datang hari kiamat. Itu nikmat dalam kubur. Kalau orang munafik atau orang tidak beriman atau orang melakukan maksiat, di antara azabnya adalah dibukakan pintu ke surga lalu dipilahkan tempat neraka, tempatnya di neraka. Ya, betapa sedihnya dia ketika tidak mendapatkan surga dan tapi hanya tempatnya di neraka. Lalu dibukalah pintu neraka buat dia, lalu datanglah kepadanya tentang hawa panas di neraka itu. Wa afshu minan nar, kemudian tempatnya beralas tikarnya berapi. Kemudian datanglah amalnya, yaitu seperti orang yang sangat mengerikan bentuknya, bau yang menjijikkan. Dia bertanya, "Man antala di yasu bi wujuhika?" Ya, "Ya bisuin." Siapa kamu ini yang datang dengan wajah yang ngeri, yang menjijikkan ini? "Ana amaluku." "Saya ini amalmu." Yang pertama tadi bertanya juga, "Siapa engkau yang datang dengan wajah yang berseri ini?" "Saya amaluka soleh." "Saya ini amalmu yang soleh." Itu tentang gambaran kehidupan di alam barzah, dalam kubur itu. Di antara bentuk azab. Sebagaimana juga tadi kita sebutkan, ada di antara mereka yang datang kuburnya, itu dipukul oleh mereka dengan palu. Itu azab orang-orang yang ketiduran dari sholat subuh dan seterusnya. Itu tentang azab kubur. Baik, kita baca di sini penjelasan Malik. Wal imanu bi anil qabri haqqun wajibun, beriman azab kubur adalah yang harus kita imani, wajib. Wa fardun lazim. Rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Abi Thalib, hadis tentang azab kubur diriwayatkan Ali bin Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Abu Hurairah, wa Abu Bakra, wa Abu Rafi', wa Utsman bin Abi As, Abdullah bin Abbas, wa Jabir bin Abdullah, wa Aisyah zauji Nabi sallallahu wa ukhtuha Asma, ya, ghairuhum. Ini beliau ingin mengungkapkan begitu banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tentang adanya azab kubur sebagai jawaban bagi orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa hadis azab kubur hadis ahad, ya, dan seterusnya, ketika mereka mengingkari tentang adanya azab kubur. Baik. Wakadalah iman bi Musa alati mungkar wa nakir. Demikian pula beriman dengan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Apa disebut pertanyaan malaikat tadi di alam kubur, disebut dengan fitnatul kubur. Ini sudah kita bahas. Ini saya jelaskan dulu masalahnya lebih rinci, itu kita baca aja ungkapan mu'alif. Karena ini sudah kita jelaskan. Kemudian wal imanum bi annal jawannar makhluqatani. Nah, ini pembahasan tersendiri. Setelah beriman dengan azab kubur dan fitnatul qabar sudah kita bahas dan kita tunjukkan dalil-dalilnya, ya. Berikutnya beriman dengan adanya surga dan neraka yang telah diciptakan Allah. La ta'afniyani abadan, dan surga itu tidak akan pernah sirna selama-lamanya karena keduanya diciptakan Allah untuk selamanya. La lil fana, bukan untuk hancur. Wa qasabi dzalika hadits an iddah. Disebut terdapat dalam menjelaskan masalah ini ayat-ayat hadis-hadis yang banyak. Jelaskan dulu. Dalam beriman dengan surga neraka ini ada berapa pendapat? Orang Jahmiyah mengatakan, berpendapat surga itu dan neraka belum ada diciptakan sekarang. Lam tukhlaqa ba'du wa annahuma tafniyan, dan keduanya nanti setelah hari kiamat, setelah masuk alu surga ke dalam surga neraka, alu neraka, penduduk neraka ke dalam neraka, tafniyan, akan hancur. Jadi mereka tidak percaya neraka itu akan kekal atau surga akan kekal. Itu akidahnya orang Jahmiyah, mengatakan surga itu belum ada sekarang, neraka belum ada sekarang, dan bila diciptakan Allah nanti, dan keduanya juga akan sirna, akan hancur. Logika mereka apa? Logika mereka, di antara orang Mu'tazilah juga mengingkari tentang adanya surga dan neraka sekarang. Logikanya apa? Logika mereka apa? Mengatakan, kalau seandainya kita katakan surga dan neraka itu ada sekarang, buat apa gunanya? Nganggur. Itu hujah akliyah mereka. ataupun hujah-hujah nakliyah yang mereka juga berlandaskan kepada apa? Kepada dalil syar'i yang mengatakan surga neraka itu belum ada sekarang, karena mereka mengatakan seperti doa istri Nabi, seperti doa istri Fir'aun, Rabbi ibnili indaka bil jannati baitana Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan aku rumah di surga. Itu doanya kan? Berarti surga itu belum ada. Juga hadis menyebutkan setiap orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah ditanamkan buat dia satu pohon di surga. Katanya ini baru mau dibangun, berarti belum ada surga. Itu di antara syubhat mereka. Jawabannya apa? Kalau kamu katakan untuk apa diciptakan surga neraka tidak ada gunanya sekarang, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang luar biasa. Di antara dalil-dalil tentang ada surga neraka sekarang banyak sekali. Wa'iddat lil kafirin, wa'iddat lil muttaqin. Disediakan, sudah disediakan bagi orang bertakwa surga itu, dan sudah disediakan bagi orang yang kafir neraka itu, sudah disediakan. Kalau masalah untuk apa, untuk apanya, itu Allah yang tahu. Tetapi juga dijelaskan tadi, sebagaimana hadis tadi, di antara hikmahnya apa? Hikmahnya orang sudah meninggal menikmati surga yang mendapat nikmat dalam kuburnya. Orang yang mendapat azab kuburnya apa? Mendapat azab dari neraka. Adapun ayat dan hadis yang dia katakan, kan baru minta dibangunkan, berarti belum ada. Memang surga itu belum sempurna ciptaannya semua orang. Karena memang setiap hari Allah melakukan menciptakan sesuatu yang baru, surga. Surga itu sudah ada. Bagi setiap orang yang masuk surga, Allah sudah, ya, dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ditanamkan buat dia satu pohon di surga. Surga itu sudah ada. Kemudian bagi orang yang membangun masjid segala macam, ya Allah bangunkan di surga, tapi surganya sudah ada. Surganya sudah. Nah, ini diantar dalil tentang kemudian surga itu kekal. Allah sebutkan khalidina fiha abada, baik dalam penduduk surga ataupun penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Syubhat mereka berkata begini, bagaimana kalau seandainya surga dan kekal, surga dan neraka itu kekal, berarti sama dan seperti Allah, karena Allah juga kekal. Gimana jawabannya? Kekalnya surga dan neraka bukan karena zatnya surga dan neraka itu, tapi atas izin Allah. Dan surga dan neraka ini kekalnya tidak seperti kekalnya Allah, karena surga dan neraka ini belum ada lalu diciptakan Allah. Sedangkan Allah wal awal wal akhir. Kekalnya surga dan neraka bukan kembali kepada kehendak surga, bukan karena kembali kepada zat surga itu sendiri yang sudah begitu adanya, tapi Allah mengizinkan kekekalannya. Sebagaimana ketika terjadi hari kiamat, ada makhluk yang tidak hancur. Apa makhluk yang tidak hancur ketika terjadi hari kiamat? Yaitu arasy, surga, neraka. Jadi mereka hujahnya begitu tentang mengingkari tentang telah adanya surga atau akan hancurnya neraka. Mereka mengatakan surga neraka itu enggak ada sekarang, ya. Dan nanti kalau sudah ada akan hancur lagi. Tafnian. Ahlus Sunnah mengatakan surga neraka itu sudah ada, sudah diciptakan Allah, dan keduanya tidak akan hancur. Ada diciptakan Allah untuk selamanya atas kehendak Allah. Bukan karena artinya surga neraka seperti Allah kekalnya. Gimana surga neraka kekal, kekekalannya itu atas izin Allah. Dan surga itu diciptakan Allah. Ya, ada setelah sebelumnya tidak ada. Kalau ada kan tidak pernah tidak ada. Wal awal wal akhir, wa zahirul batin. Itu jawaban tentang syubhat orang Jahmiyah dan Mu'tazilah ini. Pendapat ketiga, pendapat kedua apa? Pertama tadi pendapat Jahmiyah, pendapat kedua pendapat apa? Al-Sunnah mengatakan bahwa surga neraka itu adalah telah diciptakan dan akan kekal selama. Ada pendapat ketiga dinisbahkan kepada sebagian ulama, di antaranya ada orang memahami ini adalah perkataan Syekh Islam Taimiyah, yaitu mengatakan surga neraka itu sudah ada, kemudian neraka akan hancur kecuali neraka surga tidak hancur, neraka akan hancur. Yaitu bifana'in nar. Yang tidak hancur hanya surga, tapi neraka hancur. Setelah nanti berapa lama, setelah hari kiamat, kemudian masing-masing manusia masuk kepada tempat masing-masing, baik di surga atau neraka, kemudian setelah berapa lama, setelah itu neraka akan hancur. Tapi surga tidak. Ini pendapat ketiga. Pendapat ini dinisbahkan oleh sebagian orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat hal ini. Tetapi ini adalah pendapat yang keliru. Syekh Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan neraka itu akan hancur. Cuman ketika beliau memaparkan pendapat ulama-ulama, pendapat pandangan-pandangan tentang surga neraka, beliau sampaikan ketiga pendapat ini, lalu beliau membahas pendapat yang ketiga ini dengan menyebut hujah-hujah mereka. Setelah menyebut hujah-hujah mereka, Syekh Ibnu Taimiyah diam. Dipahami oleh orang bahwa beliau mengatakan neraka akan hancur. Bifana innar. Karena di buku-buku di tempat yang lain, karena beliau mengatakan neraka itu akan seperti surga, tetap akan ada. Lalu para ulama pun mencoba menelaah apa sebetulnya yang di pendapat ulama-ulama yang disampaikan oleh Syekh Taimiyah ini dari mana asalnya. Karena berasal dari hadis-hadis yang umum atau ayat-ayat yang menyebutkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada kemarahan Allah. Itu di antara hujah-hujah mereka. Tetapi pendapat ini tidak didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ini berdalil dengan dalil-dalil umum. Sebagian ulama menyebutkan pendapat ulama yang mengatakan tentang hancurnya neraka setelah berapa waktu lama setelah hari kiamat kelak, itu adalah neraka tempat orang-orang beriman yang masuk neraka. Masuk neraka neraka orang beriman. Kan orang beriman ini ada yang masuk neraka enggak? Ada. Maka disebutkan hadis yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqal habatin hardalin min iman au min bir. Akan dikeluarkan dari neraka itu orang-orang yang dalam hatinya terdapat sebiji zarah keimanan. Berarti dia masuk orang beriman dan masuk neraka, orang muslim dan masuk neraka. Tetapi tidak ada yang kekal dalam neraka, itu pasti. Orang beriman, orang muslim, tidak ada yang kekal dalam neraka. Ada yang masuk neraka? Iya. Maka ulama yang mengatakan tentang fana'in nar ini bukan neraka yang dimasuki orang kafir oleh orang munafikin, tapi neraka yang dimasuki oleh orang beriman setelah kosong, neraka itu jadi padam. Itu sebagian ulama yang memahami tentang adanya neraka yang akan sirna, yaitu nerakanya para pendosa dari karang orang-orang beriman. Tetapi ini pun pendapat pun kurang didukung oleh dalil. Karena tidak ada penjelasan di sana secara valid membedakan antara neraka orang beriman dan orang kafir. Cuma yang membedakan adalah masa tinggal mereka berbeda. Kualitas azab mereka berbeda, iya. Tapi neraka itu bermacam-macam, ada neraka jahanam, ada neraka saqar, macam-macam, ada macam-macam neraka itu. Ya. Karena meskipun orang beriman masuk dalam neraka, yang juga dalam neraka itu mungkin ada orang kafir, Allah mampu memberikan kualitas azab yang berbeda. Karena tidak ada di sana dalil yang secara tegas mengatakan ini nerakanya orang beriman tuh namanya begini, enggak ada. Tetapi dalil-dalil umum menyebutkan orang beriman, orang kafir ya, ketemu di dalam neraka. Tapi kualitas dan masa azab mereka pasti berbeda. Allah mampu Cuma waktu di padang mahsyar, manusia berkumpul semua di situ, orang kafir, orang munafik, orang berdosa, dosa besar semacamnya. Mereka mengalami azab yang berbeda tanpa harus dipisah-pisah. Wallahu alam, pendapat yang didukung oleh dan jumhur ulama adalah pendapat kedua, yaitu bahwa surga telah dicipta, surga neraka sudah diciptakan Allah, dan keduanya akan tetap langgeng di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang masalah beriman kepada surga neraka. Jadi surga neraka itu sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi kita sebutkan uiddat lil muttaqin. Allati uiddat lil kafirin, ya. Setelah disediakan. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Wa idza sa'atumullaha al-jannata fas'alu firdausa." Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul janna wa alal janna. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling baik dan surga yang paling tinggi, ya. Wa fawqa arsyur rahman. Lalu di atas surga Firdaus itu langsung arasnya Allah. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dari surga Firdaus itu dah dialirkannya sungai-sungai ke surga-surga yang lainnya. Taib. Dalil ini menunjukkan bahwa surga itu di atas langit, dan di atasnya surga Firdaus itu adalah arasy. Ini berarti sudah adanya surga itu. Dalil lain adalah menunjukkan telah adanya surga. Ayat Al-Quran tadi sudah sering kita sebutkan. Bahkan kalau kita bisa berdalil, Adam itu diciptakan di mana? Mana? Berarti sudah ada. Memang ada lagi khilaf para ulama ini. Apakah surga yang Adam diciptakan di dalamnya adalah surga yang akan dimasuki oleh orang beriman nanti atau bukan? Ada mengatakan surga yang maksud Adam itu surga yang ada di dunia, maksudnya taman dunia, bukan surga yang benar yang asli akan dimasuki orang beriman kelak. Ada sebagian mengatakan demikian. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Alasannya apa? Kan disebutkan dalam hadis bahwa surga itu belum ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Kalau kita katakan Adam diciptakan di surga, berarti sudah ada orang masuk surga. Gimana jawabannya? Perlu enggak belajar antum, ya? Ya, kalau enggak belajar, antum dikasih diskusi-diskusi ini oleh orang, antum bingung gimana jawabnya. Ya? Taib. Adam itu masuk surga diciptakan bahkan setelah mati. Yang dimaksud oleh hadis-hadis, belum ada orang yang masuk surga siapapun, yaitu manusia yang sudah di dunia meninggal. Kecuali setelah hari kiamat baru masuk surga. Kalau Adam, penciptaannya di surga. Ya. Kemudian, sifat surga Adam itu kan disebutkan lah, innaka la taju'a fiha wala ta'aro. Engkau tidak akan rasa lapar dalam surga itu juga tidak akan terbuka auratmu. Ada enggak tempat di dunia ini sekarang di mana tempat itu orang tidak pernah kelaparan? Enggak ada. Sifat surga yang disebutkan Adam di dalamnya itu disebutkan Adam tidak akan kelaparan di dalamnya. Karena itu merupakan sebuah kerugian besar, penyesalan besar ketika Allah mengeluarkan dia dari surga yang penuh nikmat itu. Kalau seandainya dimaksud adalah suatu taman di dunia ini, untuk apa menyesal dia? Banyak lagi taman-taman yang lain mungkin. Lalu di mana itu taman yang indah yang disebutkan pernah Adam di situ di dunia ini sekarang? Maka yang benar adalah surga yang dimasuki Adam, yang tempat cipta Adam di dalamnya adalah surga yang juga akan dimasuki oleh Rahman. Tapi surga apa namanya enggak ada, karena surga itu bermacam-macam. Ada surga Adam, ada surga Firdaus, surga apa lagi namanya? Jannatul Na'im, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi surga sudah ada. Di antara dalilnya itu Adam diciptakan di surga. Kemudian kenapa iblis cemburu kepada Adam? Kalau seandainya bukan surga itu bukan surga yang penuh nikmat yang digambarkan oleh Allah. Kalau di dunia ini ada enggak tempat yang enggak masuk di iblis sekarang? Karena keduanya diusir dari surga yang penuh nikmat itu, makanya Adam sangat cemburu, iblis sangat cemburu kepada Adam kan, itu makanya digodalah Adam itu supaya keluar dari surga itu oleh iblis, ya kan? Sekarang di dunia ini kalau seandainya artinya surga itu taman ada di dunia, apa pula iblis akan cemburu-cemburu kepada Adam? Di dunia ini mana tempat yang tidak bisa dimasuki iblis sekarang? Paham entum? Ya, maka yang berwajib kepuat yang dapat pendapat yang benar adalah surga ini masuk Adam, ya surga yang penuh nikmat itu aja. Tapi bukan pastinya apakah surga Firdaus, Jannatul Na'im kah, surga Aden kah, enggak tahu kita. Itu tidak ada penjelasannya. Baik. Kemudian dalil-dalil telah diciptakan surga neraka ini. Dalam sebuah kisah ketika Rasulullah SAW sholat khusuf atau khusyuf. Apa beda antara khusuf dengan khusyuf? Dengan kaf, shin, kha dengan sin. Apa bedanya? Kalau gerhana bulan namanya apa? Hah? Bil kha atau bil kaf? Khusuf. Kalau gerhana matahari, khusyuf, ya. Beda antara istilahnya itu. Namanya gerhana bulan, gerhana matahari. Tapi untuk menyebut gerhana bulan beda. Lafadnya gerhana matahari beda lagi. Ini ketelitian bahasa Arab, ya. Nah, suatu kali, yaitu iktasyam, itu gerhana matahari. Rasulullah SAW sholat gerhana. Lalu dalam sholat itu, sahabat melihat Rasulullah SAW maju ke depan. Terus mundur. Ya. Kata Rasul, "Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka nawalta syai'an fi maqamik." Kami melihat sekarang engkau menangkap sesuatu waktu kamu berdiri dalam salatmu. "Surum ra'ainaka ka'ta." Kemudian kamu melihat engkau juga mundur ke belakang. Qala Rasulullah, "Inni ra'aitul jannah." Kata Rasulullah ketika beliau dalam salat itu melihat surga. "Fatanawaltu unqudan." Unqudan. Lalu aku ingin ngambil satu tangkai dari anggur. Lo asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau seandainya aku ambil itu anggur, satu tangkai itu, kalian akan menikmati makannya selama dunia ini masih terkembang, masih dunia masih ada. Itu besarnya anggurnya. Wa ra'aitun nar, ketika berada Rasul agak mundur dikit untuk salat itu, seakan-akan ketakutan gitu, aku melihat neraka. Falam amra manzaran kal yaum qatun afdha. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat mengeri seperti hari ini, yaitu melihat neraka. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW ketika di musim syif, musim panas, apa kata Rasulullah? Abriduhu bilma fa innahu fayhun min fahil jahannam. Kuatnya rasa panas di dunia ini, kata Rasulullah SAW, maka disuruh beruduk oleh Rasulullah SAW, karena rasa panas itu adalah satu nafas dari nafas jahannam. Kemudian dengan kuatnya masa dingin, disebut itu adalah neraka itu ada yang dingin juga, tapi dinginnya bukan dingin, namun neraka Zamhariro namanya. Kalau sudah terlalu dingin, ya, neraka Zamhariro. Ya. Taib. Kemudian ini kepada al-humma min fahi jahannam, yaitu rasa panas yang kuat itu dari antara salah satu apa? Fahi itu maksudnya apa itu? Uap ya. Kalau kita mungkin uapnya gitu ya. Jahannam. Itu berapa dalil tentang telah adanya surga dan neraka baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah. Banyak sebetulnya dalil tentang telah diciptakannya surga dan neraka. Apalagi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat juga surga dan neraka. Taib. Kemudian dalil tentang surga itu adalah kekal selama-lamanya, yaitu ayat-ayat yang umum, khalidina fiha abada, ya, baik bagi ahli neraka, ahli surga maupun ahli surga. Adapun hadis-hadis tentang kekalnya neraka itu ataupun kekal surga itu adalah yang mana Allah menjadikan kematian dalam bentuk seekor domba, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Allah katakan, ya ahlal jannah khuludan wala maut, ya ahlan nar fayashra'ibun. Ketika ada pengumuman itu, mereka kaget melihat ada apa. Dikatakan pula kepada ahli neraka, ya ahlan nar, ya hayatun wala maut, kalian hidup di dalam neraka selama tidak akan mati. Lalu dizimbililah kematian itu di antara surga dan neraka. Maka ahli surga bergembira, ahli neraka semakin berteriak ketakutan, karena mereka yang dicatat sebagai penghuni neraka selama-lamanya akan kekal di neraka, karena tidak ada lagi kematian. Kemudian kematian itu, kalau seandainya kekal, neraka tidak kekal, surga tidak kekal, neraka tidak kekal, penduduknya mati semua, berarti manusia ini mati berapa kali? Berarti ada kematian dalam setara kematian. Padahal setelah dibangkitnya manusia, manusia tidak ada lagi mati setelah hidup di alam akhirat itu. Di antara dalil itu adalah Al-Quran menyebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, waladina kafaru, Allah berkata dalam Al-Quran, waladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Nah, ini menyebutkan bagi orang kafir itu adalah neraka jahannam, dan mereka tidak akan dimatikan, tidak akan mati. Kalau seandainya neraka jahannam itu hancur, tentu mereka mati. La yukhafu anhum min adzab, wala yukhafu anhum min adzabiha, dan juga tidak akan diringankan dari mereka azab neraka jahannam itu. Nah, kalau berarti mereka mati, mereka jahannam hancur, berarti diringankan. Kadzalika najzi kull kafurin, demikian Allah balas setiap orang yang kafir. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dalam neraka jahanam itu, Rabbana akhrijna na'mal salihan, mereka minta, ya Allah keluarkanlah kami, kami mau beramal soleh. Ghaira alladzi kunna na'mal, tidak seperti yang dulu kami lakukan di dunia. Ini penyesalan mereka, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka ini, kami berjanji akan beramal soleh, ya kembali kami hidup ke dunia, ya, kami tidak akan melakukan seperti perbuatan kami yang dahulu. Ini pelajaran bagi kita, ya. Lalu Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami telah beri kalian umur yang di dalam panjang umur itu kalian bisa memikir dan mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang pula kepada kalian rasul-rasul, para nabi yang beri peringatan. Fadzuqu, rasakanlah neraka jahanam itu. Fama lidzalimi min nasir, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu bantuan dari siapapun. Baik, itu sekilas tentang hal yang berkenaan dengan surga dan neraka, ya. Baik. Berikutnya al-iman bil mizan. Timbangan amal. Ya, ikhwan. Ketika kita ahlus sunnah membicara masalah membantah keyakinan orang-orang yang menyimpang terhadap surga neraka, sebetulnya pembahasan ini tidak seperti itu saja, tidak sampai untuk membantah. Tetapi ketika kita yakin neraka itu kekal dan surga itu kekal, ada pesan yang lebih penting dari itu semua yang harus kita sadari, yaitu menimbulkan takutnya kita ke neraka itu, di mana kalau sempat tercatat sebagai orang yang masuk neraka, bagaimana derita dan azab itu berat. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, dia akan kekal dalam azab dan derita itu. Sebaliknya, ketika kita mendengar surga itu adalah kekal, penuh dengan nikmat, penduduknya berbahagia, bergembira, tentu ini memberikan pesan kepada diri kita agar kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang meraih surga tersebut, ya. Paham itu? Ketika kita bahas masalah surga neraka, ini memang keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah begitu yang telah kita jelaskan. Tapi bukan sampai di situ saja. Kalau seandainya orang tidak yakin surga itu kekal, tidak yakin neraka itu kekal, ya untuk apa sih? Hanya nikmat surga itu juga akan berakhir. Ya enggak apa-apalah buat dosa. Neraka juga akan padam. Ini efek daripada keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar, membawa efek yang fatal kepada kehidupan seseorang tadi. Jadi bukan sekadar pendapat-pendapat begitu itu ya. Dia punya efek kepada, mengaruh kepada pembahasan-pembahasan lain dalam keyakinan hidup seorang manusia tadi. Amalnya, resursnya. Ya. Ini sedikit supaya hanya jangan sampai antum kira bahwa kita belajar akidah ini hanya sekadar untuk membahas secara teori saja tanpa ada aplikasi dalam bentuk amaliyah sehari-hari, tidak. Al-Mizan, di antara keyakinan orang-orang Ahlussunnah adalah percaya bahwa amalan kita akan ditimbang kelak di akhirat. Yang ditimbang itu ada tiga hal. Para ulama menjelaskan, imma amal saja atau amal dan amil, orangnya dan amalnya. Ya. Orang-orang yang menyimpang ini, orang Mu'tazilah mengingkari lagi, tidak percaya dengan adanya mizan. Kalau orang Asy'ariyah, secara umum mereka semua yakin dengan segala peristiwa setelah mati itu, mulai dari azab kubur, mizan, hasyar, haud, segala macam mereka iman. Mereka membagi masalah ini dengan masalah akidah itu, demanya mereka bagi masalah begini. Ada bab ilahiyat, ada bab sam'iyat. Itu kalau orang Asy'ariyah. Bab ilahiyat, perkara-perkara keyakinan mereka kepada ketuhanan. Nah, kalau sam'iyat, perkara-perkara tentang perkara-perkara hari kemudian, peristiwa setelah mati. Mereka jadikan itu namanya bab sam'iyat menurut mereka. Kenapa mereka namakan bab sam'iyat? Artinya kita harus berpegang kepada itu apa yang datang dalam wahyu, dan kita wajib menerima dan mendengar, tidak boleh ditolak. Itu maksudnya, wajib diimani. Itu pembagian dalam orang Asy'ariyah bagi bab akidah itu. Ada bab ilahiyat, ada bab sam'iyat. Dalam bab ilahiyat mereka banyak menggunakan logika-logika. Tapi bab sam'iyat mereka tidak mau. Disinilah orang-orang batiniyah membantai orang-orang yang membagi bab tadi, ada ilahiyat dan sam'iyat ini. Kenapa kamu mengatakan dalam bab ilahiyat ada ta'wil, boleh ditakwil, bab sam'iyat enggak boleh ta'wil? Karena orang batiniyah, orang-orang yang menta'wil lagi, ditakwil oleh dia, bab sam'iyat pun ditakwil oleh dia. Perkara akhirat pun ditakwil oleh dia. Tidak hanya sepatar masalah tauhid asma was sifat. Baik, maka orang Mu'tazilah mengatakan, malah mereka ngejek. Untuk apa? Allah menimbang-nimbang amalan hambanya. Allah itu kan tahu mana ahli surga dan neraka. Tak butuh timbang-timbang. Yang butuh kepada timbang itu adalah sayur dan buah-buahan, kata mereka. Itu disebut oleh mereka. Mengatakan demikian. Kalau sudah tahu mana ahli neraka surga, buat apa Allah menimbang-nimbang amalan hambanya? Tak guna. Yang butuh timbang itu adalah sayuran dan buah-buahan, kata mereka. Taib. Hikmah Allah menimbang catatan amal hambanya adalah Allah membuktikan tentang keadilannya kepada hambanya. Allah sudah tahu mana ahli neraka surga, tapi Allah untuk menunjukkan keadilan kepada makhluknya, disuruhlah malaikat mencatat amalan. Nanti diangkatlah saksi dari diri mereka sendiri. Kemudian diperlihatkan catatan amal mereka. Kemudian dilihatkan timbangan amal mereka. Semua ini untuk melihatkan bagaimana keadilan Allah terhadap makhluknya. Allah memang tidak butuh. Yang butuh itu adalah para makhluk ingin tahu sendiri amalan mereka. Allah tahu mana ahli surga neraka. Gak perlu lewat dari siratal mustaqim, gak perlu ini, gak perlu itu. Tapi Allah punya hikmah dari semua ini. Azab kubur ada. Untuk bagi orang yang beriman yang cepat di azab kuburnya sebagai kortingan penurunan azabnya nanti di akhirat. Semua di padang mahsyar jika menemui azab dia kesulitan situ, tetap meringankan azab di neraka lagi. Gitu. Lewat sirat demikian terus, ya. Di antara itu keyakinan Ahlussunnah. Tetapi mereka, orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada mizan. Untuk apa? Allah sudah tahu ahli surga neraka. Sedangkan dalam Al-Quran jelas sekali. Nah tadi saya katakan kepada antum, kan dia mengatakan kita itu hanya beriman dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Sekarang mereka beriman enggak dengan Al-Quran hadis mutawatir? Padahal jelas baik azab kubur tadi kita sebut dari Al-Quran, ya. Demikian pula pembahasan-pembahasan lain, termasuk mizan ini jelas sekali dalam Al-Quran. Faman thaqalat mawazinuhu faulaika humul muflihun, waman khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Allah katakan orang yang berat timbangannya dialah orang beruntung, orang yang berat ringan timbangan amal solehnya itu ada timbangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Akan dilihat masing-masing balasan. Jelas ada mizan disebutkan. Dan bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara jelas ada di antara amalan ditimbang seperti hadisnya ahli butaqah. Seorang sudah banyak melakukan dosa besar, ya, kemudian dia tidak punya amal baik lagi, lalu Allah bertanya, "Halaka min hasanah?" Atau punya kebaikan? Enggak. Karena begitu dilihatkan catatan amalnya, dokumen dosanya itu 99 sejauh mata memandang. 99 dokumen sejauh mata memandang itu dokumen dosanya. Lalu dia sudah melihat dirinya tidak akan ada peluang untuk mendapat nikmat ampunan, ya. Akhirnya Allah tanya, "Kamu punya kebaikan? Ada kebaikan yang kau lakukan?" Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alaka min hasanah?" Lalu dia katakan dia enggak ingat, enggak tahu. Kemudian Allah mengeluarkan bitaqah buat dia di situ, la ilaha illallah. Lalu diletakkanlah bitaqah ini dari satu mata timbangan dan amalan buruknya yang catatan dokumen amal dosa-dosa tadi satu timbangan. Famalat bihinna bitaqah. Yang mana kartu la ilaha illallah ini lebih berat dari timbangan semua catatan dokumen dosanya tadi. Ini dalam hadis terdapat bagaimana begitu beratnya timbangan kalimat la ilaha illallah. Tetapi bukan berarti setiap orang mengucapkan kalimat ini seberat itu pula timbangan bitokonya, belum tentu. Seperti kartu ATM, kartunya sama, mereknya sama, tapi isi saldonya beda. Begitu pula lah kartu la ilaha illallah ini. Kalau keyakinannya tinggi, saldo amalnya, pahalanya berat. Saldo amal dan amalnya berat. Keyakinan yang kuat, keimanan yang tinggi, membuat kartunya ini bersaldo pahala yang sangat berat. Ini yang membuat tadi 99 dokumen dosanya itu kalah. Karena keyakinan, kemantapan, keimanan kepada kalimat tauhid ini betul-betul tinggi, mengalahkan catatan dokumen dosa tadi. Yang ingin kita katakan ini bahwa di mana amal pun ditimbang. Ada pula yang akan ditimbang termasuk orangnya. Sebenarnya dalam hadis Mas'ud, kita di Mas'ud manjat itu dilihat kakinya oleh sahabat, betisnya itu agak kecil. Maka sahabat geli ketawa melihat itu. Lalu Rasul mengatakan, "Innahu la'asqal indallahi min Jabal Uhud." Itu betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat ditimbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Dalam hadis lain juga sebuah Rasulullah SAW, "Yu'tabir rajulin min asmanir rajul." Orang yang sangat gemuk sekali, besar badannya, perkasa. La tuzanu indallah janah ba'ud. Tapi tidak punya nilai amalan sehingga timbangannya tidak melebihi, lebih berat daripada apa? Nyamuk, sayap nyamuk. Bayangkan. Berujudin samin gitu ya, orang yang gemuk sekali, tapi enggak ada amalnya, enggak ada timbangannya. Jadi timbang di akhirat itu bukan di dunia ini apa namanya? Oh, gemuk-gemuk badan supaya gemuk di, berat timbang di akhirat, bukan gitu ya. Yang digemukkan adalah apa? Iman dan takwanya dan amalnya, bukan badannya ya. Badan gemuk-gemuk bukan berarti nanti di akhirat berat juga berat timbangannya, enggak. Kalau timbangan dunia ya semakin gemuk semakin berat timbangannya. Kemudian banyak sekali dalil-dalil di sini yang dibahas. Di antaranya di sini beliau sebutkan wal imanu bil mizan, beriman dengan mizan. Jadi sifat mizan ini memiliki dua mata, nanti akan dijelaskan dalam kitab Aqidah Tauhidiyah juga dijelaskan. Ini beliau seringkas saja membahas ini, beriman dengan mizan. Mana dalilnya? Beliau sebutkan satu ayat saja di sini, wa nada'al mawazinal qista, ya, wa nada'al mawazinal qista li yaumil qiyamah. Allah akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Tadi sudah kita sebutkan faman thaqalat mawazinuhu wa man khafat mawazinuhu, ini semua dalil tentang adanya mizan pada hari kiamat. Baik. Sudah kita jelaskan dalilnya dan betapa kelirunya orang yang tidak percaya dengan adanya timbang ini. Kembali kita ingatkan lagi, ketika kita tahu bahwa di hari kiamat yang kelak akan ada mizan, itu timbangan amal baik kita, tentu yang lebih penting bagi kita ini semua di sini adalah kita menyadari bagaimana nanti timbangan kita di sana. Apa upaya kita untuk mendapatkan timbangan-timbangan yang baik di akhir kelak? Bukan sekedar membantah keyakinan Mu'tazilah kita di sini atau sekedar tahu ada timbangan di akhirat, tapi hendaknya keyakinan itu berefek pada amalia kita, kepada akhlak kita, kepada ibadah kita. Yang mana ketika kita tahu ada mizan, ada timbangan amal soleh, kita berpikir, kita berupaya, kita berusaha bagaimana supaya timbangan kita, amal soleh kita adalah yang berat. Dan berusaha agar jangan sampai timbangan amal buruk kita yang lebih berat daripada amal baik. Baik. Demikian, masih banyak dalil-dalil sebetulnya, tapi apa yang telah kita bahas insyaallah cukup ya untuk kesempatan ini. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah berbicara tentang mabahasul iman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.